Oke, hadirin, masih bersama New Kampret, didukung sebelumnya oleh Remen Musik dan juga Rendis Record dan Mega Lighting dan seluruh warga Hulaan dan para donatur dan juga seluruhnya tanpa terkecuali. Langsung aja kali ini gambarkan sosok artis yang ganteng, yang juga mempunyai suara emas yang empuk dan mengemaskan. Terimalah bersama Gary Mahesa, New Kampret. New Kampret, spesial buat anda-anda semuanya yo, dan juga SNP Indonesia, kita goyang lagi bos. Langsung karep nong bisa ambiriko selawase yomong ambiriko tapi keren dimane ceritone wis bedo saikini riko wising ono dikowo wong liyo. Yo, hangsun karepno bisa ambiriko selawase yo mong ambiriko tapi keleng dimane ceritone wis bedo dong dikasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat nyukapre di sini, bos.